Lukas tipu telu. Karura sika puluh limania ipu kaisar kaisar Tiberius, si Pontius Pilatus mu gubernur ka Yudea, si Herodes murimata ka Galilea, samba si Filipus Sarainania murimata ka Iturea, samba Trakonitis, si Lisanias murimata ka Abilene, si Hannas samba si Kayafas imam Sabeu, kateterenenda bara tiboyete ka Manua ka Yohanes, Togat Sakaria kasimatangeo. Nyageti esi Yohanes kasenen lagai riringan Yordan pungan tomanangan. Bawa ke kampat watmui sambai kau itu raukam, bule ia piake jomui teka manua. Kele situ susurat kabukot Nabi Yesaya. Ainganga si kusosoga kasimatangeo. Tarik ake kam enungan Tuhan, roi puake kam pusilayat nia. Sima peleu tu tabui, leleu sambatinambu tu gatung ake. Sima koilut tu paroipo, samba enungan sima buklu tu gatung ake. Ico rangan leu sangan beri siri manua puaragat siwara katai kamanua. Kuanangan si Yohanes kamatada siri manua simigi sio oi masitiddo irausia. Kam saulou, kasea masikua kamatamui, momoenu kacilake kam tubumui. Kagolut tay kamanua si babarageti, patoy lale kam buat katubabaw pa atuat mui. Buite nukwa kam kapatuat mui, si Abraham le ukuimay. Ay po'y kukwania kamatamui, momoy le ibarake tatogat Abraham tay kamanua kabuku nene. Amatarek ngan baliok kapailak kigloyna, senen loyna tay buake bua si Meru tutatadele gik ka api. No rangan niya siri manua si Migi, Oto kipangan le kuagalay kay? Aleginangan niya si Yohanes. Kasi si purua lepey kau ikaw sara kasita anay, samba si makan kau iparuwe niya kasabagay. Si puuku cukay leo amoy siya masitido turaw siya. Nonurangan si Yohanes. Guru, kipa akong gagalay kay kakay? Aleginangan niya si Yohanes. Bui isabaw sinetreakenen nualakam. Tay tentera leo masinono. Kay kakay, kipakugagalay kay. Kuanangan kamatada si Yohanes. Buinu galay kam gege katubut kasepa, ele buinu alakam bulagad apajoat, upamuile karonikam lepa. Aile poesia masingengena siri manua simigi, patup-tup rangan kamatada pagalayat si Yohanes, baleu niangan pa Kristus. Kuanangan kamatada sangamberida si Yohanes. Aku kaku oinan le kukakau masiraukam, tapoi momoi le geti si saliu pele gegekku. Beringan masirugut talit tarangai nia tamateu aku. Rau akene nia kakam kecat sipunenan samba apile. Amatarengan sasacat kakabe nia masilina ake berak kapaga. Bera iruru ake kagudang, paga geti ilabo ake ka api si taipepe. Maigi pele bagai ingan tomanake si Yohanes masih sege ake katua reman si Maeru kasirimanua si Migi. Tapoi si Herodes geti rimata ka Galilea. Kele ayase nia si Yohanes kalulut si Herodias sinanalep sarainania. Samba kalulut jo bagai sigalainia. Aitupai pele jonia. Aikaupoi si Yohanes kabagat penjara. Lepa ay turau sangamberi siri manua simigi, samba Yesus leu turau samba ay niya maninindo, tubukat nangan manua, gorosot ketsat teka manua, kele tubut merpati mei katubunia, maarip nangan nganga si baraka manua masikua. Ekeu te togakku, kilibet bagakku, obaket bagakku te ekeu. Kateteren ay tadake galajet niya Yesus, Aipa telu pulung ngarura beunannya. Siripot sipatudda siri manua, togat Yosef leknia. Si Yosef togat Eli, si Eli togat Mattat, si Mattat togat Lepi, si Lepi togat Melki, si Melki togat Yanai, si Yanai togat Yosef, si Yosef togat Matatia, si Matatia togat Amos, si Amos togat Nahum, si Nahum togat Hesli, si Hesli togat Naggai, si Naggai togat Maat, si Maat togat Matatia, si Matatia togat Simei, Simei togat Yosek, si Yosek togat Yoda, si Yoda togat Yohanan, si Yohanan togat Resa, si Resa togat Serubabel, si Serubabel togat Sealtiel, si Sealtiel togat Neri, si Neri togat Melki, si Melki togat Adi, si Adi togat Kosam, si Kosam togat Elmadam, si Elmadam togat Er, si Er togat Yesua, si Yesua togat Eliezer, si Eliezer togat Yorim, si Yorim togat Mattat, si Mattat togat Lepi, si Lepi togat Simeon, si Simeon togat Yuda, si Yuda togat Yosef, si Yosef togat Yonam, si Yonam togat Eliakim, si Eliakim togat Melea, si Melea togat Menna, si Menna togat Matata, si Matata togat Nathan, si Nathan togat David, si David togat Isai, si Isai togat Obed, si Obed togat Boas, si Boas togat Salmon, si Salmon togat Nahason, si Nahason togat Aminadab, si Aminadab togat Admin, si Admin togat Arni, si Arni togat Hesron, si Hesron togat Peres, si Peres togat Yuda, si Yuda togat Yakob, si Yakob togat Ishak, si Ishak togat Abraham, si Abraham togat Tera, si Tera togat Nahor, si Nahor togat Seruk, si Seruk togat Rehu, si Rehu togat Pelek, si Pelek togat Eber, si Eber togat Salmon, si Salmon togat Kenan, si Kenan togat Arpaksat, si Arpaksat togat Sem, si Sem togat Noak, si Noak togat Lamek, si Lamek togat Metusala, si Metusala togat Henok, si Henok togat Yaret, si Yaret togat Mahalael, si Mahalael togat Kenan, si Kenan togat Enos, si Enos togat Set, si Set togat Adam, si Adam togat Taika Manua.